Setelah menyelesaikan sekolahku di luar negeri, kini aku kembali ke tanah air. Tapi aku tidak kembali ke kampungku, aku tinggal di kota. Dengan ijazah luar negeriku yang bernilai baik, sangat mudah bagiku untuk mencari pekerjaan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar justru menawariku pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Saya mau melamar kerja di perusahaan ini, Pak. Ini surat lamaran dan lampiran-lampirannya. Oh iya, saya periksa dulu. Wah, hanya lulusan luar negeri. Iya, Pak. Nilai Anda sangat baik. Saya yakin Anda orang yang suka bekerja keras. Sungguh tepat Anda datang kemari. Kami memang sedang membutuhkan karyawan seperti Anda. Benarkah, Pak? Iya, ada posisi penting yang kosong. Dan posisi ini tidak bisa diisi oleh sembarangan orang. Hanya orang-orang seperti Anda yang bisa mengisinya. Alhamdulillah. Jadi, saya diterima, Pak? Jika Anda setuju dengan gaji yang kami tawarkan, karena kami terima di perusahaan kami. Oh iya, berapa tadi saya, Pak? Untuk karyawan baru, gaji Anda hanya 6 juta saja. Tapi jika Anda berdedikasi baik, gaji Anda akan naik. Bagaimana Anda setuju? Hah? Besar sekali. Ya, saya setuju. Baik, selamat bergabung di perusahaan kami. Iya, terima kasih, Pak.